syarat menjadi orang yang selamat, menjadi umat terbaik, syaratnya tidak banyak, cuma 3: amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap kerang. Dari bunyi sambutan salam sepertinya belum makan siang. Apa kabar jamaah semuanya, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilunaskan hutangnya, makin kuat, dijumpakan jodohnya, disampaikan segala maksud niat baiknya, dibahagiakan dunia, bahagia akhirat, masuk surga jannatul firdaus. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sempat terjadi keributan di sebelah kiri karena banyak bapak-bapak berdiri. Mereka ingin melihat Ustaz Abdul Somad yang baik hati. Saya diminta Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka untuk maju ke depan. Saya tidak sanggup karena membelakangi mereka. Jadi biarkanlah saya berdiri di sini. Setuju? Ada yang perlu saya luruskan dari kata sambutan Ketua Himpunan Pengusaha Tolaki, Bapak Herianto Swipe. 2 poin yang perlu saya luruskan. Yang pertama tadi beliau mengatakan Ustaz Somad ini Ustaz Asia Tenggara. Memang betul saya tausiah di Brunei Darussalam, di Malaysia, tapi Singapura belum masuk. Yang kedua beliau mengatakan ini yang akan tausiah adalah guru besar kami. Ini perlu saya luruskan. Terakhir saya timbangan berat 56 kilo. Jadi belum terlalu besar. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Tadi di jalan saya selalu salah-salah, selalunya terbolak-balik. Yang saya hormati Ketua Kabupaten Tolaki Pengusaha Kolaka. Nah, ini perlu diluruskan. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Beserta ada hadir bersama kita Bapak anggota DPRD Kabupaten Kolaka. Hadir pula bersama kita inisiasi yang mentaja acara ini, sponsor utama Himpunan Pengusaha Tolaki, HIPTI. Mudah-mudahan selalu istiqomah iman dan Islam. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah yang saya sapa ini semuanya masuk. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya pagi tadi dijemput oleh Pak Herianto Suaib. Dari perjalanan beliau panjang, dia jemput berangkat dari Kolaka. Saya tadi malam menginap di Kendari. Dari Kendari kami berangkat ke Kolaka. Sampai di Kolaka jamaah bertanya, gimana perjalanannya Pak Ustaz? Gimana jalannya Pak Ustaz? Saya tidak bisa jawab karena saya tertidur. Yang saya rasakan beloknya cuma 2, belok kanan dan belok kiri. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di tempat yang baik, masjid, bersama orang baik-baik, orang beriman. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini bernama Masjid Khaira Ummah. Khaira, baik. Ummah, umat yang terbaik. ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa. Umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong bukan Abdul Somad, yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Dan nama masjid ini bukan sembarang nama. Diberi dia nama khaira ummah. Nama adalah doa, nama adalah permohonan. Diharapkan masyarakat Kolaka adalah masyarakat yang khaira ummah, insyaallah. Amin. Menurut Al-Qur'an, syarat menjadi khaira ummah ada tiga. Tiga poin inilah yang akan saya sampaikan satu persatu insyaallah dalam waktu 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Yang pertama, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Syaratnya yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Syarat yang pertama, ngajak orang berbuat baik. Ini acara ini bisa penuh masjid megah mewah besar bertingkat dua lantai bawah atas sampai keluar full penuh. Ini pasti 1, 2, 3 informasi diajak sehingga orang ramai semua datang ke masjid khaira ummah. Kalau hanya sekedar panitia tidak akan sampai. Dari kediaman Pak Erianto Swaib sampai ke masjid khaira ummah, memang saya lihat ada baleho-baleho, ada gambar-gambar, hadirilah tabligh akbar. Tapi tidak cukup hanya baleho, pastilah mereka mengirim ke grup-grup WhatsApp, hadiri tausiah bersama Ustaz Abdul Somad. Kamu sudah kirim berapa? Saya sudah kirim 3 grup. Satu grupnya berapa? Satu grup isinya 500 orang. 3 grup berapa? 1500. Kamu datang? Enggak. Ada orang model begini, hanya mengajak saja, tapi dia tidak datang. Tapi alhamdulillah yang mengajak, yang diajak datang semuanya. Masalah mengajak orang sholat bukan tanggung jawab ustaz. Masalah mengajak orang beribadah dalam Islam bukan tanggung jawab ustaz. Itu adalah tanggung jawab kuntum, semua umat muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hanya saja beda orangnya, beda kapasitasnya, beda latar belakangnya, beda pekerjaan profesinya, beda cara ngajaknya. Kalau yang ngajak itu qori, seperti qori kita tadi, beliau ngajaknya pakai suara yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian beliau bacakan ayat. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan jalan Allah. Kalau qori ngajak dengan suaranya yang merdu, Abdul Somad ngajak tidak dengan suaranya yang merdu, tapi dengan suaranya yang menggelegar karena sound sistemnya mantap. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari ramaikan masjid, mari sholat berjamaah, mari baca Quran, hindari khamar, jangan mabuk-mabukan, jangan pacaran, jangan buat zina. Kalau qori dengan suaranya, kalau ustaz dengan khutbahnya, dengan tausiahnya, dengan ceramahnya, dengan tabligh akbarnya. Kalau Pak Ketua DPRD, dia tidak khutbah, dia tidak ceramah, dia tidak tausiah, dia cukup diam saja. Tapi dengan apa? Dengan perda peraturan daerah. Betul. Perda, semua anak-anak tidak boleh masuk SMP sebelum punya ijazah tamat MDA buta huruf Al-Quran. Setuju? Maka selamatlah anak satu kabupaten tidak ada lagi orang yang buta huruf Al-Quran. Kalau ustaz yang berceramah, bawa anak anda ke masjid, masukkan anak ke TPQ, jangan sampai anak buta huruf Al-Quran. Bapak bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai anaknya tidak bisa ngaji. Ustaz naik ke atas mimbar hari Jumat, menggelegar sampai copot baut-baut masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai anak kita tidak bisa baca Quran. Ustaznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah, tertidur. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Qari mengajak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran, bacalah dengan yang diciptakan Allah, bacalah apa yang sudah diciptakan Allah. Iqra dengan nama Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacakan ayat-ayat. Orang yang bisa kaligrafi, dia tuliskan kaligrafi yang cantik-cantik di dinding. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga orang yang masuk ke dalam masjid melihat kaligrafi, semuanya menggelengkan kepala. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Apa bacaannya? Aku pun enggak ngerti. Tapi tidak semuanya bisa dengan tulisan, karena tidak semua orang tulisannya bagus. Tidak semuanya dengan suara, karena tidak semua orang suaranya bagus. Tidak semua dengan ceramah, karena tidak semua orang bisa ceramah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang qori dengan suaranya, yang ustadz dengan tausiahnya, bapak anggota dewan dengan perdanya, peraturan daerah bahwa PNS zuhur asar sholat berjamaah, bahwa masyarakat membayar zakat, ustadz berceramah bayarlah zakat, wa aqimus sholat dirikan sholat, wa atuz zakat bayarlah zakat. Bayarlah zakat wahai jamaah. Siapa yang tidak bayar zakat, hartanya akan dipanaskan, ditimpakan ke kening, ke pundak, ke usus pada hari kiamat. Hartanya akan mendidih, hartanya akan menjadi azab, hartanya akan menjadi ular besar yang akan melilit di liang lahat. Tapi hanya sekedar tausiah dan ceramah. Adapun bupati, kepala daerah, cukup dengan mengeluarkan pergub, peraturan bupati, bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka. Setuju? Jadi kita ini semua adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah sesuai dengan profesi masing-masing. Ustaz Somad dengan ceramah, qori dengan suara, DPRD dengan perda, bupati dengan perbup, pengusaha, himpunan pengusaha tolaki. Apa tolaki ini? Saya mau nanya segan. Dalam perjalanan panjang, mau saya tanya tadi Pak Arianto Suaib, Pak Arianto tolaki itu apa? Cuman segan, masa profesor nanya? Akhirnya saya tanya google.com. www.google.com. Tolaki adalah suku terbesar di Sulawesi Tenggara. Allahu Akbar. Di banyak provinsi Sulawesi Tenggara, suku yang terbesar adalah tolaki dan orang-orang yang punya kemampuan bisnis, pengusaha-pengusaha suku tolaki menggabungkan diri dalam sebuah ikatan. Itulah dia bernama HIPTI, Himpunan Pengusaha Tolaki. Akhirnya mereka membuat acara tabligh akbar. Dari kata sambutan Bapak Ketua DPRD Kolaka di kediaman Bapak Ketua HIPTI tadi, apa kata beliau? Kami merasa senang karena HIPTI selama ini mengadakan program rehab rumah. Betul begitu Pak Ketua? Betul kata Pak Ketua. Ternyata ada program-program rehab rumah. Rumah yang tidak layak, rumah yang kira-kira kalau tidur malam orangnya tidak khawatir pencuri masuk, karena tak ada yang mau diambil. Pintunya tidak perlu didorong, bersin aja sudah terbuka. Maka rupanya HIPTI punya kepedulian. Mereka tidak hanya berpikir tentang rumah mereka. Banyak orang sekarang berpikir tentang rumah dia. Setelah rumah dia selesai, rumah anaknya. Setelah rumah anaknya selesai, rumah cucunya. Tak pernah memikirkan rumah fakir miskin. mereka adalah pendusta-pendusta agama. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka berpuasa, mereka adalah pembohong. Bukan kata Abdul Somad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ternyata hibti bukan hanya sekedar peduli pada makanan, tapi mereka peduli pada tempat tinggal fakir miskin. Sudah berapa banyak yang dibangunkan untuk fakir miskin ini, Bapak Ketua Hibti? Banyak, Ustaz Somad. Karena keterbatasan waktu, saya tidak dapat datang. Di kesempatan yang akan datang, tolong ajak-ajak juga saya dalam rangka meresmikan pengguntingan pita rumah yang baru dibangun oleh Hibti. Dibuka pintunya oleh Ustaz Abdul Somad. Begitu dibuka, enggak terbuka, rumahnya salah kunci. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku ini semuanya, Hibti tidak bisa ceramah, Hibti tidak bisa tausiah, Hibti tidak khutbah, tapi mereka membuat sebuah acara tablik akbar yang dikemas dengan balehu yang berserakan di bawah-bawah tiang listrik dengan gambar yang besar-besar, tapi gambar saya yang paling besar di sini. Sengaja dipasang gambar saya supaya jamaah disuruh menilai, temukan 8 perbedaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Hibti memakai hasil usahanya untuk menolong fakir miskin, untuk menolong agama Allah. Tadi dalam perjalanan saya diperlihatkan Ustaz Somad, ini adalah masjid yang kita bangun Ustaz Somad. Di sebelah kiri dari kediaman menuju Masjid Khairul Ummah, saya amat sangat senang sekali. Kenapa? Kalau masjid sudah dibangun, maka dari maghrib ke isya jangan sampai kosong anak-anak mengaji. Yang satu baca amma yatasaalun anin naba'il azim alladhihum fi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Jangan sampai ada masjid kosong dari ngaji tiap malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat off, tidak ada ngaji. Karena malam Jumat wirid Yasin bersama-sama. Hari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad libur tabligh akbar. Begini cara kita menghidupkan masjid. Bangunannya sudah bagus, sudah tinggi, sudah megah, sudah cantik, karpetnya mahal, lantainya marmer, jamnya luar biasa, lampunya pun masya Allah tabarakallah. Sayangnya enggak hidup karena siang. Untuk apa hidup lampu siang-siang? Mubazir. Masjid ini tidak ada kurangnya sedikit pun, luar biasa. Dari luar megah, cantik, indah, di dalam juga demikian. Kalaupun mau dicari kurang-kurangnya, ada sedikit kurang dingin. Ah, ini kipas angin sudah dipasang, masya Allah tabarakallah. Intinya kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada berbuat baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hibti dengan cara tabligh akbar, mengundang Ustaz Somad ke depan Ustaz Fulan, ke depan Ustaz Adi Hidayat, ke depan Gus Fulan, ke depan Kiai Fulan, ke depan Guru Ta Fulan, untuk membuat sirkulasi udara baru. Pengajian-pengajian tetap di masjid. Hari Senin malam Selasa fikih, hari Selasa malam Rabu akidah, hari Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin, Jumat malam Sabtu hadis-hadis pilihan, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Dari Kendari, dari Makassar, kebetulan tadi kami lewat pelabuhan, kami lihat bis bertuliskan Kendari Makassar. Oh, ini pelabuhan Pak. Betul Ustaz Somad, ini pelabuhan. Kemana? Ini ke Makassar. Berapa jam ke Makassar? 7 jam. Masya Allah tabarakallah. Artinya apa? Ustaz-ustaz, guru-guru kita yang ada di Makassar, kita undang untuk datang pengajian. Saudara kita yang ada di Kendari, apalagi tadi kami berkumpul dengan alumni Al-Azhar, Kairo Mesir. Bukan berarti saya mengatakan ustad-ustad yang ada di Kolaka tidak berilmu. Ilmunya sama, hanya sekedar tukar situasi, tukar pencerahan. Saya pun di Pekanbaru, begitu juga membawa sahabat-sahabat, habaib-habaib, guru-guru dari Jakarta, dari Surabaya, dari Mesir. Kenapa? Untuk supaya membangkitkan gairah pengajian. Mudah-mudahan setelah ngaji ini makin semangat untuk mengkaji-kaji dengan para ulama, insya Allah. Amin. Standar keberhasilan pengajian bukan saat tabligh akbar jamaahnya melimpah ruah, bukan. Gimana tadi waktu Ustaz Somad datang ke Masjid Khairul Ummah Kolaka? Masya Allah. Apanya yang Masya Allah? Sendal hilang. Bukan. Tapi standar keberhasilan adalah ketika setelah tabligh akbar makin semangat pengajian. Kehidupan di surau dilanggar di musala tetap ikut. Sore-sore ibu-ibu ba'da asar pengajian, habis baca yasin pengajian, habis pengajian tanya jawab, selesai tanya jawab makan kalau ada makanan, kalau enggak ada minum, enggak ada minum pulang makan di rumah masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Saya tausiah 60 menit, 20 menit satu poin kali 3 60 menit. Jamaah mungkin bingung kalau ustaz lain yang ceramah sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Tapi kalau Ustaz Abu Somad insyaallah jelas, dimulai jam 1 berakhir jam 2. Poin yang kedua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah untuk semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini umat yang terbaik. Syarat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Yang kedua, watanhauna 'anil munkar. Qori, imam, caranya untuk nahi mungkar saat dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, kalau mereka berzina, cambuklah mereka 100 kali cambuk. Imam ayatnya ganti-ganti. Kenapa? Karena dalam ayatnya ada nahi mungkar. Waktu sholat maghrib dia baca ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang itu berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Salat Isya dia ganti ayat yang lain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia baca ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka tangannya dipotong sebagai hukuman. Ini cara nahi mungkarnya imam. Tapi kalau khatib beda, khatib naik ke atas mimbar, dia juga nahi mungkar. Apa kata dia? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan narkoba, jangan sabu-sabu, jangan pakai ganja. Ini adalah caranya khatib. Ustaz punya suara, ustadz punya jamaah, maka disampaikannya pada jamaahnya. Dengan demikian hadirnya pada siang hari ini, mudah-mudahan selamat kita dari perbuatan mungkar insyaallah. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran segera putus insyaallah. Dari bunyinya sepertinya cemas. Mudah-mudahan yang masih punya hubungan, bukan hubungan pernikahan, bukan hubungan akad, bukan hubungan yang baik, hubungan yang didasari karena cinta semata, yang tidak tahu entah mau dibawa hubungan ini kemana, yang menjadi korban hanya wanita. Hai adik-adikku perempuan, hai saudari-saudariku perempuan, kalian yang menjalin hubungan dengan laki-laki, yang rugi itu adalah kalian, karena yang dapat keuntungan hanya laki-laki. Maka jaga kehormatan adik-adik perempuan kita. Kalau dibawa keluar rumah oleh laki-laki yang tidak mahram, tidak menutup aurat, berdua-duaan, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin, jangan berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, illa ma'a dzi mahramin, kecuali dengan mahram. Ustaz Somad dengan tausiahnya, dengan ceramahnya, dengan khutbahnya di atas mimbar. Tapi bapak-bapak dari kepolisian, mereka tidak khutbah, mereka tidak ceramah. Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolsek, Bapak Polisi, Bapak Babin Kamtibmas, mereka tidak ceramah, mereka tidak khutbah, mereka tidak tabligh akbar. Tapi hanya dengan seragam mereka, itu orang sudah takut berbuat perbuatan mungkar. Betul? Sekarang saya tanya jamaah, jawab dengan jujur, kira-kira mana yang lebih efektif tentang nahi mungkar, ustadz atau polisi? Jamaah bingung mau jawab. Nanti mau dijawab polisi, ustadznya ngambek. Mau dijawab ustadz, polisinya merajuk. Sekarang ada anak pecandu narkoba, lalu kemudian ustadz datang menceramahi dia. Hei pecandu narkoba, jangan pakai narkoba. Apa kata dia? Uang-uang saya, yang sakau saya, yang mabuk saya, urus saja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Dia tidak ada rasa takut ditangkap, dia tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena urat-urat kepalanya sudah putus, dia sudah mabuk, dia sudah error, dia sudah hilang ingatan. Tapi kalau dengan senjatanya, polisi dengan pistolnya, dengan seragamnya, maka dia bisa memanggil, dia bisa menangkap Badan Narkotika Nasional, mereka bisa menangkap, mereka bisa mengeksekusi jaksa, mereka bisa membawa ke pengadilan, tuntut di meja hijau, hakim, mereka bisa memutuskan. Jadi apapun kamu, jadilah umat yang terbaik. Jadi anggota dewan, keluarkan perda, tidak boleh jual khamar sembarangan pinggir jalan. Satu kabupaten ada 45 orang anggota DPRD, semuanya setuju, ada 3 orang yang tidak setuju. Ketika dipoting, wahai saudara-saudaraku anggota DPRD kabupaten, apakah kalian setuju kalau dikeluarkan peraturan daerah tidak boleh jual khamar kepada orang muslim kecuali orang non muslim, itu pun selama tidak mengganggu ketertiban? Maka semuanya setuju. Andai tidak ada 3 orang tidak setuju, maka dalam demokrasi suara terbanyak adalah suara Tuhan. Yang banyak itulah yang benar. Tapi kalau yang setuju lebih banyak, maka kita lihat khamar merajalela. Tentang masalah khamar, Papua, saudara kita yang ada di Papua Barat mayoritas muslim, 50-50. Tapi saudara kita yang ada di Papua bagian timur, maka sebagiannya tidak Islam, non muslim. Tapi ketika mengeluarkan perda tentang khamar, mereka setuju untuk tidak memperjualbelikan khamar sembarang tempat. Kenapa? Karena bukan masalah agama, tapi masalah ketertiban. Karena orang kalau sudah mabuk tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana istri dia, mana istri kawan. Hantam kromo, bantai saja. Maka ketika Allah mengharamkan khamar, keluar perda pengharaman khamar, tidak hanya orang muslim yang senang, yang non muslim pun ikut senang. Kenapa? Dia bebas untuk minum di rumahnya, kita tidak urus apa yang mereka lakukan. Tapi ketertiban di kota, ketertiban di jalan raya, tidak ada orang yang mabuk. Bahkan di Amerika, di Eropa sekalipun diatur tentang penggunaan minum. Orang yang minum minuman keras, kalau dia nyetir, ditangkap polisi, ditangkap, dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena tidak dibenarkan nyetir saat dalam keadaan mabuk, walaupun bukan Islam. Kenapa? Karena yang penting adalah menjaga keselamatan bersama. Silakan jadi polisi, tapi tugas utamanya adalah nahi mungkar. Silakan jadi anggota dewan, tugas utamanya adalah nahi mungkar. Silakan jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, tugas utamanya adalah nahi mungkar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana suara saya jelas sampai ke ujung? Jamaah yang ada di atas, suara saya jelas? Kalau memang betul suara saya jelas, tolong angkat tangan kanan. Memang betul jelas. Di sebagian tempat kadang suara ustaz ini enggak jelas karena masjidnya besar, lalu suaranya bergema. Suara yang sampai ke telinga ustaz seperti pembawa acara waktu konser dangdut. Tapi pada kesempatan ini, masya Allah, tabarakallah, suaranya walaupun masjidnya besar, menggema, tapi sampai ke telinga jamaah. Mudah-mudahan telinga yang mendengarkan tausiah diselamatkan dari azab Allah. Mata yang melihat alim ulama, mata yang memandang para habaib, mata yang melihat Al-Quran. Ainani, ada dua mata. La yamassuhu man-nar, ada dua mata yang tidak terkena azab neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di tengah malam karena menangis takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang berjaga di tengah malam menjaga Masjidil Aqsa karena takut dari tentara serangan Israel. Ini juga adalah mata yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pandang ke kanan, saudara kita dari TNI. Pandang ke kiri, saudara TNI mengawal Ustaz Abdul Somad. Direkam, diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Lalu kemudian jamaah yang nonton di Aceh, jamaah yang nonton di Papua, jamaah yang nonton di manapun berada, mereka langsung komen di bawah, ternyata Kolaka tidak aman. Ustaz Abdul Somad ceramah dikawal TNI Polri. Perlu saya jelaskan bahwa Kolaka negeri yang aman dan damai. Betul? Kalau memang aman dan damai, kenapa Ustaz Somad perlu dikawal oleh polisi militer, dikawal oleh TNI Polri, dikawal oleh Provos? Karena jamaah Kolaka ini jamaah yang militan. Mereka melihat Ustaz Abdul Somad tadi begitu dibuka kaca, langsung ibu-ibu mengejar, Ustaz! Mak-mak garis keras. Orang Kolaka sangat cinta kepada para alim ulama. Orang Kolaka suka pengajian. Orang Kolaka suka sholat berjamaah. Saking cintanya, mereka tak bisa lagi membedakan bahwa ustadz ini kurus, tangannya kecil, kalau ditarik bisa putus. Nah, itulah maka panitia menyiapkan pengawalan. Jelas? Ini nanti jangan sampai ada yang ngomong, apa ini? Nabi Muhammad SAW tidak dikawal. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka tidak dikawal. Kenapa Ustaz Somad dikawal? Ustaz Abdul Somad bukan dikawal. Ini demi kecintaan jamaah. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Orang kalau sudah cinta, matanya menjadi buta, telinganya menjadi tuli, matanya buta, maka ditariknya semua, habis copot, keluar viral berita. Ustaz Somad keluar masjid tinggal membawa celana pendek. Jamaah yang dimuliakan, mudah-mudahan cinta kita karena Allah ini akan membuat kita bersama di surga. Datang seorang berkulit hitam memeluk Rasulullah. Kata Rasul, kenapa kamu peluk saya? Aku berkulit hitam, aku miskin, aku orang Nubia. Nubia di Afrika Utara, perbatasan Mesir dengan Sudan. Aku miskin, aku hamba sahaya, aku bukan siapa-siapa, aku bukan Arab Quraisy, aku bukan keturunan Nabi. Aku peluk engkau erat di dunia. Kenapa? Karena aku takut tidak berjumpa dengan engkau di akhirat, ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita kepada Bapak Ketua DPRD Kolaka, cinta kita kepada Bapak Anggota Dewan, cinta kita kepada Bapak Ketua HIPTI, cinta kita kepada Bapak TNI Polri, cinta kita karena Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. cinta kita bersama pada siang hari yang penuh barokah ini. Hari libur. Hari libur kan? Libur. Mestinya bapak-bapak duduk santai di rumah nonton TV. Mestinya hari ini jalan-jalan ke mall. Mestinya hari ini pergi ke gunung. Mestinya hari ini piknik ke tengah laut. Mestinya hari ini hari mancing. Dihilangkannya, dikorbankannya hari ini demi untuk pengajian tabligh akbar. Mereka adalah orang-orang yang tulus ikhlas, tak ada kepentingan apapun. Ya Allah, balaslah kebaikan saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Kolaka ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun jabatanmu, sekaya apapun engkau, kau akan mati menghadap Allah. Tapi kalau kau laksanakan dua, amar ma'ruf nahi mungkar, kau sudah menyelamatkan bangsa dari azab. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ke masjid jangan zina. Sedekah jangan bakhil fakir. Ikut pengajian jangan sampai enggak ngaji. Amar ma'ruf nahi mungkar. La yusikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, penyakit, kuman, wabah, virus. La yusikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun azab Allah. Ketika azab Allah turun, summa tad'unahu, lalu kamu pun datang beramai-ramai ke tanah lapang, ke masjid agung, ke masjid raya, meminta kepada Allah, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsha war riba, angkat malapetaka ini ya Allah, angkat bala musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz Somad, kalau kami polisi, kami bisa nahi mungkar dengan pistol, jangan mabuk. Kalau kami anggota dewan, kami bisa nahi mungkar dengan palu, ketok palu, perda, tidak boleh jual khamar sembarangan. Kalau kami jadi bupati, kami bisa nahi mungkar dengan perbup, peraturan bupati. Kalau kami jadi gubernur, kami bisa nahi mungkar dengan pergub, peraturan gubernur. Tapi kami ini hanya anak muda, Ustaz Somad. Kami anak muda biasa, nahi mungkar kami gimana? Nahi mungkar kalian cukup dengan posting di Facebook, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Ustaz Somad ngomong-ngomong Instagram, memang Ustaz punya Instagram. Instagram saya cari, tulis instagram.com, tulis di situ Instagram Ustaz Abdul Somad official. Banyak sekali, yang mana? Yang followernya 6 hampir 7 juta. Itu yang punya saya. Bilisani qawmihi, postinglah di FB, jangan minum khamar, jangan pacaran, bahaya hubungan seks bebas, bahaya pakai sabu-sabu, bahaya pakai narkoba. Saudara kita yang tidak Islam, yang non muslim pun tidak ada yang menghalalkan narkoba. Mereka pun senang mendapatkan pesan-pesan. Kenapa? Kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada anak muda, dia cuma bisa buat poster, dia tempel posternya di belakang sepeda motornya, sehingga ketika lampu merah berhenti, orang lihat lampu merah, orang lihat ke dashboard di depan, tertulis di belakang, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Tapi jangan sampai perbuatanmu mengalahkan postermu. Tertulis di atas say no to bonceng, tapi kamu boncengan pegangannya seperti 120 km per jam, maka ucapanmu tidak bermakna, dibatalkan oleh perbuatan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ucapan, perbuatan, mana yang lebih menyentuh hati manusia? Perbuatan jauh menyentuh daripada hanya sekedar ucapan. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada umat manusia. Syaratnya ada tiga. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Sekarang saya tanya, apakah kita siap amar ma'ruf? Apakah kita siap amar ma'ruf? Apakah kita siap nahi mungkar? Apakah kita siap nahi mungkar? sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seorang bapak kepala rumah tangga, tidak polisi, tidak tentara, bukan anggota dewan, bukan bupati, bukan pengusaha, hanya sekedar kepala rumah tangga, maka kamu bisa mendidik istrimu. Oh istriku, janganlah kau keluar rumah pakai daster, nanti banyak orang yang masuk paret gara-gara melihat kau bajunya sempit. Oh istriku, janganlah kau pakai rambut yang tidak tertutup, jilbabmu mana? Paling tidak di rumah kau berkuasa. Ustaz Somad, saya hanya seorang laki-laki, bukan pejabat, bukan bupati, bukan anggota dewan, bukan pengusaha, bukan polisi, bukan tentara. Bagaimana saya nahi mungkar? Istrimu. Dengan istri saya pun saya takut, Pak Ustaz. Suami yang takut kepada istrinya, berbahagialah. Berarti nanti di akhirat kamu selamat dari azab kubur. Kata malaikat, yang ini tidak usah diazab, karena dia sudah terlalu azab di dunia. Kalau pada istrimu pun kau tidak berani, maka kau bisa kepada anakmu. Anakmu buah hatimu. Anakmu adalah bagian dari dirimu. Ingat, selangkah lagi kakimu di surga. Kakimu sudah di surga sebelah. Karena kau sholat berjamaah, karena kau lazim pengajian, karena kau bersedekah pada fakir miskin, kakimu sudah di surga. Tapi kau biarkan anak perempuanmu keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab. Kau biarkan dia jalan dengan laki-laki yang tidak mahram. Kau sebenarnya tahu, tapi kau pura-pura tidak tahu. Maka sesungguhnya sebelah kakimu sudah ada di neraka. Kenapa? Karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Yang terakhir, yang ketiga, wa tu'minuna billah. Ternyata amal kita tidak diterima kalau tidak wa tu'minuna billah. Yang bisa menyelamatkan kita hanya iman kepada Allah. Apakah kita ini semua percaya kepada Allah? Apakah kita semua percaya kepada Allah? Kalau percaya kepada Allah, walaupun kau berada sedang di dalam kamar, tidak ada CCTV, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada siapapun yang melihat, tapi kau dilihat oleh Allah. Siapa yang melihat engkau? La ta'khudhu sinatun wa la naum. Siapa yang memperhatikan engkau? Subhanallah, Dia yang maha suci. Walhamdulillah, segala puji milik Dia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. La haula wala quwata illa billah. Itu untuk menguatkan hati kita. Siapapun yang akan terjerumus dalam dosa, bertasbih dengan 5 tasbih, dikuatkan Allah hatinya, dikirimkan Allah malaikat untuk menjaganya dari perbuatan maksiat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Jadi nanti kalau kelihatan ada orang kolaka tangannya bergerak, itu berarti dia sedang bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lah pas ditanya, apa yang kau hitung? Gaji 13. Apa yang kau hitung? SPPD. Duit penting. Dunia ini berjalan karena uang. Tapi ketika kau mati, saya sudah melihat orang dikuburkan di Maroko. Saya melihat penguburan yang ada di seluruh tempat saya ceramah, ikut menyambut jenazah. Belum pernah mata saya melihat orang Islam mati bawa kartu ATM, guys. Semua gaji 13, SPPD, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, semuanya akan tinggal. Tapi kalau sempat kau pakai untuk membuat program maghrib mengaji, membangun rumah tidak mampu, membangun masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya mesti dengan syarat wa tu'minu billah. Di awal hari, sebelum matahari terbit, sebelum Abdul Somad datang ke Kolaka, sebelum Abdul Somad datang ke Kendari, yang pertama kali dibetulkan imannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di saat istri bapak yang hamil tua melahirkan anak, anaknya lahir, lalu dibawa, maka si bapak memegang anaknya, kepalanya di sebelah kiri, telinga anak sebelah kanan, persis di mulut bapak. Dia pun mengazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama kali ditanamkan ke telinga anak, tembus ke tangkai jantungnya, menusuk ke otaknya, sampai ke paru-parunya. Kalimat yang pertama adalah la ilaha. Mentang-mentang anggota ikatan himpunan pengusaha tolaki, pas anaknya lahir, nanti kau kujadikan pengusaha tolaki. Nanti belakangan. Mentang-mentang bapaknya anggota dewan, ketika anaknya lahir, nanti kau harus jadi anggota DPRD provinsi. Nanti ini jabatan akan dipakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Yang pertama kali adalah iman. Karena setinggi apapun jabatanmu, sepanjang apapun titelmu, nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kembali pertanyaan anak MDA, pertanyaannya kembali pertanyaan anak TPA, pertanyaannya kembali pertanyaan anak TK. Mar rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka, marabbuka Tuhanmu siapa? Allah. Man nabiyuka nabimu siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma imamuka imammu apa? Al-Qur'an. Ma kiblatuka kiblatmu mana? Ka'bah. Man ikhwanuka saudaramu siapa? Saudaraku orang-orang yang beriman yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ini bukan bocoran soal UAS ujian akhir semester. Ini tidak bisa dihafal. Jangan pulang dari pengajian ini dihafal 5 jawaban pas ditanya, "Kamu enggak sholat?" Sudah siap 5 jawaban. Kita semua akan dikokohkan jawaban karena amal ibadah kita. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqaulis sabit. Allah akan mengokohkan lidahnya, akan menguatkan lisannya, akan menguatkan hatinya, akan menguatkan akal pikirannya karena amal soleh, bukan somat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau istiqomah salat berjamaah, karena dalam salat berjamaah boleh bolak-balik mengatakan Allah, Allahu akbar kabira, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Setelah itu dia pun berkata, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ketika sedang rukuk dia berkata, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah. Bangkit dari rukuk i'tidal dia berkata, sami Allahu liman hamidah. Allah. Saat sujud dia berkata, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah. Duduk antara dua sujud dia berkata, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Allah, Allah, Allah, Allah. Semuanya adalah Allah. Maka ketika dia mati, saat malaikat maut datang mencabut nyawanya, maka mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun banyak bangun masjid, walaupun banyak bangun pesantren, walaupun bantu fakir miskin, tapi kalau mati tidak membawa iman, maka sesungguhnya hilang semua perbuatan baik. Ini sedekahmu, ini zakatmu, ini wakafmu, ini hajimu, ini sedekahmu, ini anak yatim yang kau tolong, ini fakir miskin. Amal-amal itu didatangkan di depan matamu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan Ya Rab, walaupun sebesar biji sawi, matamu akan melihat, tapi kemudian amal itu berubah habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin, hilang tak bermakna. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada iman. Makanya selesai tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya para guru kita, alim ulama kita berdoa, Allahumma ahyina bil iman, hidupkan dengan iman, wa amitsna bil iman, matikan dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan dari dunia membawa iman, wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkit di padang mahsyar membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan ke dalam surga jannatul firdaus bersama membawa iman. Hanya iman yang menyelamatkan kita. Makanya dalam sebuah lagu religi dikatakan, iman tak dapat diwarisi, iman tak dapat diwarisi. Karena di dalam masjid gak boleh nyanyi. Kalau di luar di tanah lapang, insya Allah 3 album kita selesaikan. Iman tidak dapat diwarisi, walaupun dari seorang ayah yang beriman. Apa kata Nabi Nuh mengajak anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik perahu bapa. Banjir bandang, hujan 40 hari 40 malam, tenggelam dunia, anak mau tenggelam. Saat itu yang datang bukan kenabiannya, tapi kebapakannya, keayahannya, seorang ayah yang cinta kepada anak. Ya bunayya, oh ya bunayya, kalau bahasa kampung saya, oh my son, oh anakku, irkam ma'ana, mari naik perahu ayah, mari naik ke atas sampan. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku tidak perlu naik perahu kamu, aku akan naik ke atas bukit, aku selamat. Rupanya banjir bandang itu habis seluruh bukit daratan, tenggelam anak Kanan dalam keadaan durhaka. Kita minta kepada Allah supaya anak cucu kita sampai hari kiamat jangan sampai ada yang murtad. Amin. Lihatlah di medsos, lihatlah di berita, lihatlah di YouTube, berapa banyak artis yang murtad, berapa banyak nikah, tapi setelah nikah lalu kemudian berpindah agama. Pesankan kepada anak-anak kita, pesankan kepada cucu-cucu cicit kita, tuliskan dalam pesan wasiat, jangan hanya sekedar ruku ini untuk kamu, rumah ini untuk kamu, harta ini untuk kamu, tuliskan juga di sana, jangan sampai kalian pindah agama, jangan sampai kalian nikah beda agama, jangan sampai kalian tidak bersama aku di surga. Wa may yabtaghi ghairal islam, siapa yang tidak memilih jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak diterima Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Dakwah mengajak orang dari jalan belum mengenal Allah menjadi mengenal Allah, supaya mati dalam kalimat la ilaha illallah. Andai Abdul Somad mati, Abdul Somad penceramah, Abdul Somad ustaz, Abdul Somad dosen, Abdul Somad guru besar, tapi saat dia mati menghadap Allah, saat itu dia lemah, saat itu dia tidak berdaya, jamaah yang akan datang membisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Dan Abdul Somad tidak boleh sombong. Datang jamaah dari Kolaka, jalan-jalan ke Pekanbaru, nanya sama supir taksi, mana Ustaz Somad? Sedang terbujur kaku di ruang ICU. Maka jamaah Kolaka datang, ingat dia ceramah dulu waktu di Kolaka, Ustaz Somad minta bisikan. Jamaah Kolaka membisikkan la ilaha illallah. Abdul Somad langsung menjawab, belum, ini baru medical check up beb. Ilmu dalam Islam tidak terbatas S1, S2, S3. S1 24 tahun, S2 27 tahun, S3 30 tahun. Itu pendidikan barat, pendidikan Islam. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, dari buayan. Kalau di Kolaka buayan apa ayunan? Ayunan. Menuntut ilmu dari mulai ayunan, ibunya menyanyikan anak dari ayunan, ibunya menyanyikan anak dengan solawat, ibunya menyanyikan anak dengan tauhid. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Nyanyinya adalah nyanyi tauhid. Wujud qidam baqa mukhalafatul awadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Dari buayan sampai ke liang lahat, setelah dikuburkan masuk ke liang lahat, imam, ustaz, guruta datang membacakan talqin. Kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Tuhanku Allah. Man nabiyuka, katakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qiblatuka, katakan kiblatku Ka'bah. Ma imamuka, katakan imamku Quran. Man ikhwanuka, katakan saudaraku orang beriman. Tidak pernah berhenti menasehati amar ma'ruf nahi mungkar sampai jam 2. Nanti kalau ada yang bertanya, berapa lama Ustaz Somad tadi tausiah ceramah di Masjid Khairul Ummah Kolaka? Sesuai yang tertulis di botol 600 ml, 1 jam bersama Ustaz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 3 poin. Yang 3 itu apa? Aku enggak ingat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat menjadi orang yang selamat, menjadi umat terbaik, syaratnya tidak banyak, cuma 3: amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk semua niat yang baik-baik, semoga usaha kita lancar, semoga bapak anggota dewan, semoga bapak kapolres, semoga bapak-bapak yang ada di HIPTI diberikan Allah kelurusan hati dan pikiran, dipakai kekuasaan, jabatan, harta menolong agama Allah. Semua yang hadir ini diampunkan dosa-dosanya, anaknya soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.